situasi sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Pagi ke malam hari tak pernah terlintas di hati. Bahkan di saat sendiri aku tak pernah merasa sepi. Sampai akhirnya ku sadari aku tak ingin terus begini. Aku harus berusaha, tapi mulai dari mana? Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku masih sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Oh, sudah terlalu asik sendiri. Sudah terlalu asik dengan duniaku sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Oh, bukan tanpa nyali sadar aku begini. Apa yang di depan mata tak seperti yang engkau kira. Oh, di bawah sesungguhnya pintu hati menunggu terbuka. Sudah terlalu lama aku masih sendiri.